Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih yang sudah nyawer-nyawer di sini. Spesial masih bareng-bareng Sinden Rata. Tebang request semuanya ya untuk kalian. Sayang, apa kowe krungu ceritanya mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakah luntur tresnaku. Wes tak copong lalik ke jelangmu soko hatiku. Satenane rang apu cee cetes no diramu. Sopo bucare ngati yo que no.